Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'id. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib, masjid al-asif wa kurraja dan pendengar radio muslim, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf. Dalam kesempatan malam hari ini kita telah sampai pada bab yang ke-12, yaitu salaf wal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, salaf dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dari Ubadah ibn al-Walid qal, dia mengatakan, atau dari anak pamannya Ubadah ibn Walid, karena Ubadah ibn Samit ma'a Muawiyah, adalah sahabat Nabi Abdullah Ubadah ibn Samit bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Fa adzana yauman, maka pada suatu ketika, pada suatu hari, dikumandangkanlah adzan. Fa qama khatibun yamdahu Muawiyata, maka terdapat seorang khatib yang kemudian berdiri dan menyampaikan ceramah. Ceramahnya isinya adalah pujian untuk Muawiyah. Wa'ithni alaihi, dan sanjungan untuk Muawiyah. Maka Ubadah kemudian berdiri dengan membawa debu di tangannya. Lalu dia siramkan ke mulut al-khatib, ya, si penceramah. Faghadiba Muawiyah, maka Muawiyah marah. Lalu Ubadah berkata kepada Muawiyah, innaka lam takun ma'ana hina bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aqabah. Sesungguhnya engkau belumlah bersama kami ketika kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Ini berbaiat untuk mendengar dan taat kepada penguasa, fi man syatina wa makrahina wa maqsalina wa atharatin alaina. Ketika kami semangat ataupun kami tidak suka ataupun kami malas, wa atharatin alaina, kemudian meskipun penguasa itu melakukan asarah. Ini asarah itu kebalikan dari isar. Ini asarah itu kebalikan dari isarun. Isar artinya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ini kebalikannya namanya asarah. Berarti asarah itu mendahulukan diri sendiri daripada orang lain. Maka penguasa itu boleh jadi isar. Boleh jadi penguasa yang saleh, penguasa yang baik, maka dia memiliki isar. Sehingga maknanya adalah dia lebih mengutamakan rakyat daripada dirinya dan kroninya. Namun boleh jadi kebalikan, kalau penguasa tersebut adalah penguasa yang jelek, maka dia memiliki asarah, melakukan asarah, lebih mengutamakan dirinya, keselamatannya, kepentingannya dan keluarganya, kroninya, tim suksesnya daripada rakyatnya. Ini namanya asarah. Maka maka tetap mendengar dan taat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun penguasa itu kondisinya adalah asarah. Ya, lebih mengutamakan dirinya, keluarganya dan kroni-kroninya daripada rakyatnya. Artinya rakyatnya mazlum. Rakyatnya terzalimi. Perintah Nabi tetap mendengar dan taat dan tidak memberontak, tidak melakukan kudeta, penggulingan kekuasaan dan yang lainnya, karena madaratnya bisa dipastikan jauh lebih besar daripada maslahat yang hendak diharapkan. Wa ala nunazi al-amru ahlaha ahlahu, dan kami tidaklah merebut perkara itu, kekuasaan, dari pemegangnya. Meskipun kondisinya penguasanya adalah penguasa yang asarah. Wa annakum bil haqqi haitsu kunna, dan kami menegakkan dan menyampaikan kebenaran di mana saja kami berada. La nakhafu fillahi lamatalaim, dan kami tidak takut karena Allah ketika taat kepada Allah, kami tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Itu di antara poin-poin baiat yang diambil Nabi pada sejumlah sahabat. Dan berkenaan dengan perbuatannya, kemudian Ubadah ibn Samit berdalil, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum al-maddahin fahthu fi afahim at-turaba. Jika kalian melihat orang yang suka memuji-muji, maka tuangkanlah di mulutnya at-turaba, tanah. Ini dari Syekh Al-Mubala, hadis tentang bai'at dari Ubadah bin Samit diriatkan oleh Al-Bukhari. Sedangkan hadis idza ra'aitumul maddahin diriatkan oleh Muslim dengan redaksi yang semisal. Maka di sini kita jumpai pemahaman sahabat Nabi Ubadah ibn Samit, bahasanya perintah menuangkan debu kepada orang yang suka memuji itu beliau pahami letterlek. Beliau pahami apa adanya, bukan hanya sekedar mengingatkan dia untuk berhenti, namun sungguhan disiram debu. Itu pemahaman sahabat Ubadah ibn Samit terhadap hadis. Kemudian kita jumpai juga di sini pemahaman sahabat Ubadah ibn Samit, bahasanya fahthu di sini tidak, perintah untuk menuangkan di sini tidak ditujukan, tidak hanya ditujukan kepada orang yang dipuji-puji, namun orang yang ikut hadir itu termasuk di dalam perintah fahtu tuangkanlah. Karena tentu khatib tadi memuji-muji Muawiyah, di samping Muawiyah Ubadah bin Samit. Dan Ubadah bin Samit merasa bahasanya dia termasuk dalam hadis fahtu fi afahim at-turab. Dan di sini dimasukkan di bab amar ma'ruf nahi mungkar, maka tentu perbuatan apa yang dilakukan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu di sini adalah bagian dari nahi mungkar. Dan ini tentu nahi mungkar kalau kemudian kita petakan, tentu ini termasuk nahi mungkar bisyiddah. Tentu ini bentuk nahi mungkar dengan keras. Bukan ditegur baik-baik, langsung bertindak. Ya, dan tentu tidaklah layak berbuat demikian, kecuali orang yang memang layak untuk melakukannya. Ya, tentu dalam hal ini Ubadah bin Samit statusnya adalah sahabat Nabi. Orang yang ceramah kemungkinan besar bukan sahabat, maka levelnya di bawahnya. Dan meskipun dia dimarahi oleh khalifah, ini penguasa yaitu Muawiyah yang ada di sampingnya, namun dia bisa menjawab dan itu membungkam, dan itu penguasa pun kemudian diam dengan jawaban yang beliau berikan. Maka tentu kaidah pokok dalam masalah, dan masalah ini adalah segala sesuatu perlu hikmah diletakkan pada tempatnya. Keras pada tempatnya adalah satu hal yang tidak tercela, adalah satu hal yang baik. Keras tidak pada tempatnya tercela. Lembut pada tempatnya satu hal yang baik, lembut tidak pada tempatnya satu hal yang tercela. Maka kita wajib memahami apa yang dilakukan oleh Ubadah ibn Samit di sini adalah sebagai keras pada tempatnya dengan menimbang berbagai macam faktor dan sikon, keadaan, posisi. Ya, siapa dia dan siapa saya, ya, sebagaimana bisa kita lihat. Maka bukanlah orang yang kita katakan, bukanlah orang yang mencontoh Ubadah bin Samit, orang yang mempraktek hal ini, namun dia tidak melihat siapa dia dan siapa saya. Ya, tentu kedudukan Ubadah bin Samit sebagai sahabat Nabi ada kedudukan yang level yang lebih tinggi daripada si khatib. Nah, kemudian dari Yunus ibn Abi Ishaq, dari ayahnya, dari Abdullah ibn Ma'kil, Qal nazala Ibnu Ummi Maktum. Adalah Ibnu Ummi Maktum itu singgah atau dan dia adalah seorang yang buta, seorang laki-laki yang buta. Dia singgah dan bertempat di Yahudiyah bil Madinah. Seorang wanita Yahudi di Madinah. Kana tarfukuhu. Dan wanita Yahudi ini bersikap baik dan lembut kepada Ibnu Ummi Maktum. Wa tu'dhihi fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, si wanita Yahudi ini lembut dengan Ibnu Ummi Maktum, namun dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mencaci atau mencaci Nabi atau yang lain, menghina Nabi atau yang lain. Maka mendengar ada orang yang menyakiti Nabi, maka Ibnu Maktum kemudian tanawalaha, memegangnya, memegang perempuan tersebut, kemudian memukulnya dan membunuhnya. Farufi adzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kasus dan kejadian ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian nampaknya Ibnu Maktum dipanggil, dimintai klarifikasi. Faqala huwa, maka Ibnu Maktum mengatakan, amma wallahi in kanat la tarfuquni. Demi Allah, dia adalah seorang yang lembut dan baik kepadaku. Ini, maka sikapnya kepadaku baik-baik. Maka ini bukan karena tidak ada dan karena kepentingan pribadi. Ya, ini bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena ada masalah pribadi. Buktinya dia baik kepadaku. Ya, tidak ada masalah saya dengan dia secara personal, secara pribadi tidak ada masalah. Ya, maka beliau mau mengatakan ini bukan karena interest pribadi, bukan karena permasalahan pribadi, kepentingan pribadi, sama sekali bukan demikian. Walakin adatni fillahi wa rasulihi. Namun dia menyakiti aku tentang Allah dan Rasulnya. Dia menyakiti aku tentang Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar demikianlah realitanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan respon. Dan perhatikan, respon beliau tidak menyalahkan Ibnu Ummi Maktum. Tidak menyalahkan Ibnu Ummi Maktum. Boleh jadi ada sebagian orang yang sok bijak. Ya. Dalam kasus semacam ini, boleh jadi dia akan menyalahkan si pelaku. Bukan demikian bijak ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ada orang yang sok bijak dan mengatakan, ya jangan main hakim sendiri. Ya. Dan perlu diproses semestinya dan seterusnya. Kemudian yang dalam tanda kutip yang main hakim sendiri ini kemudian dicela, apa kan boleh jadi dicela habis-habisan. Ini sok bijak yang bukan bijak. Lihat tidak demikian sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat tidak demikian bijak ala Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam malah merespon aba'adahallah. Semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Semoga Allah menjauhkan dia. Maka malah doa jelek untuk si perempuan. Kemudian qad abtaltu damaha. Aku anggap sia-sia darahnya. Artinya tidak ada diat. Ya, tidak ada diat untuk yang wajib ditanggung oleh Ibnu Maktum karena kasus ini. Demikian respon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terbukti atau kemudian dianggap terbukti bahasanya dia adalah orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, dan ada orang yang main hakim sendiri, dan memang realitanya itu demikian, maka responnya ya respon bijak ala Nabi adalah ya itu secara hukum tidak mengapa, tidak ada kewajiban bayar diat. Ya. Maka Nabi tidak memuji, namun juga tidak menyalahkan. Nabi tidak memuji dan tidak menyalahkan. Tidak memberikan ya, apresiasi pujian kepada Ibnu Maktum. Karena memang kemudian ini ada tindakan main hakim sendiri. Ya, yang di satu sisi adalah satu hal yang kurang pas. Nabi tidak memujinya dan tidak mencelanya. Namun Nabi juga tidak memberikan komentar negatif. Ya, Nabi memberikan komentar negatif kepada si pelaku. Si pelaku yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Yang mencaci maki Allah dan Rasulnya. Ya, dengan abadahallahu. Semoga Allah menjauhkannya dari kasih sayangnya. Ya. Maka doa jelek responnya kepada pelaku kejahatan. Pelaku pokok kejahatan. Semoga Allah menjauhkannya. Ya. Sedangkan terhadap orang yang main hakim sendiri dalam tanda kutip. Maka beliau mengatakan kamu tidak terkena tanggungan kewajiban bayar diat. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela apa yang dilakukan oleh Ibnu Maktum. Dan ini tentu ini dimasukkan di bab ini, bab amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini tentu bab nahi mungkar. Maka dijumpai kemudian sejumlah kasus. Di antaranya adalah ini, ya, adanya orang yang kemudian orang yang melakukan main hakim sendiri. Ya, dan di satu sisi ini satu hal yang tidak tepat, namun bagaimanakah sikap negara semestinya? Ya, bagaimanakah semestinya sikap kita terhadap orang yang main hakim sendiri? Namun, ya memang itu hukumannya. Ya, memang itu hukumannya. Orang yang mencaci maki hukumannya hukuman mati. Ya, kalau dia orang Yahudi, ya maka dengan itu dia jadi ya, semula zimmi jadi harbi. Ya. Maka batal kemudian perjanjian zimmahnya. Ya, maka batal perjanjian zimmahnya. Jika dia muslim maka jadi murtad karenanya. Nah, dan itu hukumannya hukuman mati. Maka bagaimanakah sikap terhadap main hakim sendiri. Namun ya pas gitu lah. Ya, tapi kalau karena memang hukumannya hukuman mati. Ya. Terus kemudian ada yang melakukan namun itu tidak prosedural. Bagaimana sikap yang tepat? Nah di sini kita jumpai sikap yang tepat. Ya, sikap bijak yang Nabi ajarkan. Nabi sikap bijak yang Nabi contohkan. Ya. Yaitu ya, si pelaku main hakim sendiri itu jika memang demikianlah realitanya tidak disalahkan. Ya, tidak disalahkan. Nah, kemudian berikutnya dari Auza'i, qala hadatsani Abu Katsir an abihi. Qala, atau sebelumnya saya ingin baca catatan kaki tadi. Dari Syar Al-Imam Nubala dan riwayat ini rijalnya thiqat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di Tabaqat. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu, ada seorang wanita Yahudi yang mencaci maki Nabi. Wa taqa'u fih dan mencela Nabi. Fa khannaqaha rajulun. Maka ada seorang yang mencekiknya. Mencekiknya hatta matat. Sehingga wanita Yahudi tersebut mati. Di riwayat yang lain ada seorang yang ya orang yang buta yang serumah dengan wanita Yahudi ini yang kemudian mencekiknya. Jadi kalau di riwayat yang kita baca, orang buta tersebut adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Fa'abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap sia-sia darahnya. Darah yang sia-sia artinya tidak bisa dituntut diatnya. Ya, kemudian ada dua hadis. Ini diriwayat Abu Dawud. ada dua hadis waqad saha al-Albani atsani, dan al-Albani menilai sahih riwayat yang kedua. Sedangkan riwayat yang pertama al-Albani berselisih. Al-Albani sendiri kemudian punya dua kaul, beliau sahihkan sanadnya di Irwaul Ghalil dan da'ifkan di da'if Sunan Abi Dawud. Maka ada dua hadis yang kontennya sama di riwayat Abu Dawud. Kalau hadis yang kedua jelas disahihkan oleh Al-Albani, hadis yang pertama Al-Albani punya dua kaul tentangnya. Kemudian dari Auza'i, qala hadatsani Abu Katsir an abihi qala ataitu Abu Dzarin, ya, aku mendatangi Abu Dzar wa wajalisun indal jamratil wusta. Ketika itu Abu Dzar duduk di dekat jamarah yang busta, yang pertengahan. Berarti ini suasana haji. Ya, beliau duduk di dekat jamratul wusta. Waqad istama'a an-nasu alaihi, dan banyak orang yang kumpul mengikuti beliau meminta fatwa kepada beliau. Maka datanglah seorang fawaqafa alaihi, kemudian berdiri atas beliau. Nampaknya artinya beliau duduk dan orang ini berdiri. Faqal, lalu orang tersebut mengatakan, alam yanhaka amirul mu'minin anil futya, bukankah amirul mu'minin melarangmu untuk memberikan fatwa? Farafa'a ra'sahu, maka beliau mengangkat kepalanya. Ya, maka Abu Dzar kemudian mengangkat kepalanya kemudian mengatakan, araqibun anta alayya, apakah engkau pengawasku? Apakah engkau adalah orang yang bertugas untuk mengawasi gerak-gerikku? Maka beliau kemudian mengatakan, la wada'tum samsamah. Samsamah di catatan kaki, pedang yang tidak bengkok. Ala hadhihi, kau letakkan di sini, dan beliau bersyarat dengan tangannya ke tengkuknya, ke leher ini. Tsumma dzanantu, kemudian aku punya sangkaan kuat, aku bisa mengucapkan satu kalimat, anni unfidhu, kalimatan, aku bisa menyampaikan, melontarkan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla an tujisu alayya, sebelum pedangmu menebas leherku, la anfastuha, niscaya akan aku sampaikan terlebih dahulu. Sebelum aku mati. Ya, maka wallahu taala a'lam di sini tentang maka bagaimanakah semestinya yang dimaksudkan oleh Amirul Mukminin, karena yang mengeluarkan larangan berfatwa untuk Abu Dzar. Ya, apakah kemudian orang ini salah paham dan sebagainya, ini tentu ada situasi-situasi khusus yang tidak dijelaskan secara detail dalam riwayat ini. Ya, oleh karena itu yang jelas, ya, kita jumpai di sini semangat Abu Dzar untuk menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ya, punya semangat yang luar biasa, dan beliau siap bertaruh nyawa demi meyakini, menyampaikan sesuatu yang beliau yakini sebagai satu hal yang benar. Kemudian waqala Dzahabi mengatakan ketika menyampaikan biografi Al-Imam Qadhi Madinah Barqah. Qadhi satu kota yang namanya Barqah. Si Qadhi ini namanya Muhammad ibn Hubuli. Atahu Amiru Barqah. Kemudian penguasa kota Barqah mendatangi si hakim. Faqal, kemudian sang penguasa mengatakan, ghadan id, esok pagi adalah hari raya. Dan nampaknya dia minta kemudian legalisasi dari qadhi. Dia pingin besok hari raya. Dan dia minta qadhi lah yang kemudian sang ulama yang statusnya jabatannya adalah qadhi, itu untuk melegalkan, menjustifikasi dan membenarkan keinginan beliau. Kemudian supaya ketok palu, kemudian mengamini permintaan sang penguasa. Namun sang ulama qadhi ini menolak dan tidak mau memenuhi permintaan si penguasa. Qal hatta narul hilalah. Saya akan umumkan hari raya, besok hari raya kalau sudah lihat hilal. Ya, kalau belum lihat hilal, maka wala ufattiru an-nasa. Aku tidak akan memerintahkan manusia untuk berbuka. Wala ufattiru an-nasa, aku tidak akan perintahkan manusia untuk berbuka sebelum waktunya. Wa ataqalladu ismahum, kemudian akulah yang menanggung dosanya. Ya, maka nampaknya pengumuman yang punya otoritas mengumumkan ya, secara resmi, formal, itu adalah mahkamah. Ya, sama seperti dengan kondisi di Saudi saat ini. Yang punya hak untuk ketok palu pengumuman mengumumkan hari raya itu Mahkamah Al-Ulia namanya di Arab Saudi. Itu yang kemudian mengumumkan hari raya dan tidak. Nah, ini nampaknya di keadaannya kurang lebih sama seperti di masa ini sama. Qadhi yang mengumumkan. Dan qadhi mengatakan seandainya aku mengumumkan hari raya sebelum waktunya, maka aku menanggung dosa. Aku menanggung dosa manusia yang ya, mereka tidak puasa padahal itu hari yang mereka wajib puasa. Maka di sini kita jumpai ketika pemerintah mengumumkan ya, atau pihak yang berwenang itu mengumumkan hari raya dan itu tidak sesuai dengan waktu semestinya, ya, maka rakyat tidak menanggung dosa. Ya, rakyat dan itu ternyata dan itu bukan waktunya, maka rakyat tidak menanggung dosa. Namun pihak-pihak yang terkait tersebut yang menanggung dosanya. Beliau mengatakan wa ataqalladu ismahum. Aku nanti nanggung dosa mereka semua. Ya, maka dosa tertanggung pada yang mengumumkan. Itu yang nanggung dan mikul dosanya. Yang mengumumkan dan mengajak ya, untuk berhari raya sebelum waktunya. Itu yang menanggung dosanya. Adapun rakyat jelata, ya, maka dia mengikuti apa yang diputuskan oleh penguasanya. Faqal, maka sang penguasa mengatakan, bihadza ja'a kitabul mansur, tentang hal ini terdapat surat dari Al-Mansur. Wa kana hadha min ra'yi Ubaidiyah. Dan ini adalah pendapat Daulah Bani Ubaid. Yufattiruna atau yafturuna bil hisab. Yang mereka menetapkan hari raya Idul Fitri dengan hisab. Tanpa ru'yah. Ya. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya negara Syiah masa silam Daulah Bani Ubaid yang berpusat di Mesir itu ya, secara resmi kenegaraan mereka memiliki kaedah dalam masalah penentuan hari raya. Penentuan hari raya mereka semata-mata hisab. Mereka enggak memandang ru'yah. Walaytabiruna ru'yatan. Mereka tidak menganggap ru'yah hilal. Pokoknya menurut hisab itu sudah waktunya. Ya, maka itu sudah waktunya. Kemudian ternyata malam harinya atau sore harinya falam yurah hilalun. Malam tersebut tidak terlihat hilal. Ya, mungkin itu sang gubernur datang siang-siang. Ya, minta untuk diumumkan besok. Suruh Idul Fitri. Qadinya tidak mau. Kita lihat hilal. Ya. Maka meskipun kemudian dia menolak untuk umumkan Idul Fitri. Meskipun itu perintah penguasa ketika itu. Dan negara ini atau kota ini di bawah kekuasaan Bani Ubaid. Dan secara resmi ya, Bani Ubaid ini adalah negara Syiah. mereka jadikan tolak ukurnya, tolak ukur penetapan Idul Fitri itu hanya semata-mata hisab. Qadhi ini, sang ulama ini tidak mau. Namun, si penguasa tetap ngotot. Besok paginya pokoknya hari raya Idul Fitri. Fa'asba al-amir, maka sang penguasa di pagi hari, pagi-pagi bitubul, membawa gendang, wal bunut, bunut makna di kamus bendera, atau mungkin yang lebih tepat di bahasa kita umbul-umbul. Pagi itu pokoknya sudah disiapkan umbul-umbul, kemudian tubul, kemudian genderang. Pertanda ini adalah Idul Fitri ala sang penguasa. Wa uhbatil a'id, dan segala persiapan Idul Fitri atau kemudian hari raya. Ya, namun karena faqala al-qadi, namun sang qadi tetap ngotot dan teguh dengan pendiriannya, la akhruju wa la usalli. Aku tidak akan keluar untuk salat Id. Ya, aku tidak akan berangkat dan aku juga tidak mau jadi imam salat. Qadi ini yang kemudian mengumumkan, dan dia yang semestinya bertugas jadi imam salat Id. Dia mengatakan saya tidak mau. Fa'amar al-amir rajulan khotoba. Akhirnya si penguasa tetap ngotot. Pagi itu harus hari Id. Ya, maka kemudian dia minta orang yang mau untuk jadi khotib Id. Tentu plus jadi imamnya. Akhirnya sang gubernur ini lapor kepada khalifah Bani Ubaid yang namanya Al-Mansur. Wa kataba bimajara, dan dia menulis dan melaporkan majar apa yang terjadi kepada sang penguasa. Fatolaba al-qadi ilaihi. Maka kemudian sang penguasa itu kemudian meminta si qadi untuk menghadap. Fa'uhdira, maka dihadirkan. Faqala lahu, maka si khalifah mengatakan, tanassal, berlepas dirilah engkau dengan apa yang kemarin kau lakukan. Akuilah kesalahanmu. Wa'afu anka, aku maafkan. Ya, ngakulah salah, keliru, berlepas diri dari apa yang kemarin dilakukan dan aku maafkan. Famtana'a, maka beliau menolak untuk minta maaf. Belum menolak untuk minta maaf, menolak untuk mengaku salah. Fa'amara, kemudian sang penguasa ini memerintahkan untuk menangkap si qadi, menghukum si qadi. Akhirnya dia digantung, diterik sinar matahari ilaan mata sampai mati. Bahkan istaghitsu al-atsha falam yusqa. Dia minta air karena kehausan dan tidak diberi minum. Sampai akhirnya mati kehausan karena dijemur di sinar matahari. Tsumma salabuhu ala khushabah. Kemudian disalib di tiang salib, di kayu tiang salib. Komentar Adz-Dzahabi tentang perbuatan sang penguasa zalim ini, laknatullah ala zalimin. Semoga laknat Allah atas orang-orang yang zalim, termasuk orang yang diceritakan di atas. Yang tentu jelas, nyata-nyata dia adalah orang yang zalim. Ya, maka ya, kita lihat bagaimanakah kegigihan sang qadhi ini, karena dia statusnya adalah penentu. Ya, dia yang kemudian berkewajiban untuk mengumumkan Id. Ya, dan maka jika dia melakukannya, maka dia menanggung dosa satu kota. Maka dia mempertahankan hal tersebut, menolaknya. Dan ini adalah bentuk, tentu ini bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Ya, dalam ini gubernur, dia ini melakukan maksiat dan beliau mengingkarinya. Dalam bentuk tidak menuruti permintaannya. Nah, kemudian dari Al-Hasan, Anas Ziyad dan Ba'asa Al-Hakam Ibn Amr ala Khurasan. Ya, Al-Hasan bercerita bahasanya Ziyad mengutus Al-Hakam Ibn Amr untuk menjadi gubernur Khurasan. Fafatahallahu Azza wa Jalla alaihim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan pada mereka, wa ashabu amwalan azimah, kemudian mereka mendapatkan harta dalam jumlah yang besar. Maka Ziyad kemudian berkirim surat kepada Al-Hakam, amma ba'du, fa inna amiral mu'minin, bahasa amiral mu'minin yaitu khalifah, telah menulis surat kepadaku. An usafi as-safra wal bayda, supaya saya mengambil semua, menyita semua as-safra wal bayda, yang kuning dan yang putih, yaitu emas dan perak. Emas itu kuning dan perak itu putih. Wala tuqasam bainan nas, dan harta rampasan perang tersebut tidak dibagikan kepada manusia. Dhahaban wala fiddah, baik emasnya ataupun peraknya, semuanya akan diminta oleh khalifah. Fakataba ilaihi, maka kemudian Al-Hakam Ibn Amr membalas suratnya Ziyad dengan mengatakan, salamu alaik amma ba'du innaka katabta. Ya, sejujurnya anda telah menulis, tazkur anda sebutkan, kitab Amirul Mukminin, adanya surat dari Amul Mukminin, ya, yang memerintahkan demikian dan demikian. Wa ini wajatu kitab Allah, dan aku telah jumpai kitabullah sebelum kitabnya Amirul Mukminin. Kitab Amirul Mukminin di sini maknanya surat. Dan aku telah menjumpai kitabullah sebelum kitabnya Amirul Mukminin. Wa innahu wallahi law kanat samawati wal ardu ratqan ala 'abdin, demi Allah seandainya langit dan bumi itu terbelah menimpa seorang hamba, fattaqallaha azza wa jalla, dan hamba ini adalah hamba yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, la ja'alallahu lahu min huma farajan wa makhrajan. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kabar gembira dan jalan keluar untuk orang tersebut, padahal dia tertimpa runtuhan langit dan bumi. Nah, wassalamu alaik. Sekian. Artinya saya tidak mau. Langit runtuh sekalipun saya tidak mau. Dan seandainya itu terjadi, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk hambanya yang bertakwa. Maka kita lihat tegas bagaimanakah sikap seorang ulama yang menolak dan menolak kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, dan menolak kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa bukanlah satu hal yang mudah. Dia butuh manusia yang sangat-sangat bertakwa. Butuh manusia yang luar biasa takwanya kepada Allah Azza wa Jal. Jangankan kemudian, jangankan penguasa, boleh jadi orang tua sendiri yang bukan penguasa, boleh jadi teman sendiri saja pekewo, sungkan, enggak bisa ngomong, enggak bisa bilang tegas. Itu cuma sama teman sendiri, cuma gara-gara kemudian makan bakso bareng. Nah, ngomong tegas enggak bisa. Nah, apalagi ini penguasa. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimanakah takwa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia-manusia istimewa, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kemudian selamat dari godaan kekuasaan, di antaranya adalah godaan dalam bentuk tidak berani tegas terhadap penguasa illa man rahimallah, kecuali manusia-manusia yang segelintir saja. Dan dari Abu Mundzir Ismail bin Umar, beliau mengatakan, aku mendengar Abu Abdurrahman Al-Umari mengatakan, wa inna min ghaflatika i'raduka anillahi di antara kelalaian Anda adalah manakala Anda berpaling dari Allah. Di mana Anda melihat mat yuskhituhu, ada sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala namun Anda melanggarnya. Anda tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena khawatir kepada orang yang, kepada makhluk la yamliku dharran wala naf'a, yang tidak bisa memberikan, menimpakan bahaya, tidak pula manfaat. Waqal, dan beliau sami'tu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, yaitu Abu Abdurrahman Al-Umari, mantarka, siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar min makhafatil makhlukin, karena takut kepada makhluk, karena sungkan, karena pekewuh, nuzi'at minhu haibatullahi ta'ala, maka dicabut darinya ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nuzi'at minhun, maka dicabut darinya kewibawaannya, hibatullahi ta'ala, kewibawaannya di hadapan manusia. Sehingga oleh karena itu ketika seandainya dia memerintahkan salah satu anaknya ataukah budaknya, lastakhofa minhun, saya anak atau budaknya itu sebut meremehkan perintahnya, karena Allah telah cabut haibahnya, wibawanya, dikarenakan dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut dengan makhluk. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.